fantasy, quan pula sa tu ilo se, in realità, come is making that say, yeah, wow, oh, yeah. Mungkin kami hanya debu-debu jalanan, namun kami tak paham arti kata ketamakan. Ini bukan mimpi, ini memang tragedi. Jump in, hey. Come in.